adem semua. Naru isim nakiro umum. Jadi seluruh api yang ada di dunia waktu itu nggak ada yang panas, Pak. Ada nenek-nenek masak 3 jam kagak mateng-mateng. Apinya kagak panas. Makanya ini ayat boleh diamalin buat ibu-ibu yang rajin depan kompor. Depan kompor baca nih ayat kok. Mengganti nama Ibrahimnya sama nama kita. Nama kita Khadijah. Depan kompor baca ya narubuni badan wasalaman ala Khadijah. Pegang itu api insyaallah. Lepuh. Angus-angus deh. Hebatnya Nabi Zainal Abidin. Yang kedua, kenapa Rasul dikatakan penghias para nabi? Nabinya belum lahir, ceritanya udah dari dulu, Mbak. Ini kita buka sejarah dulu, Mbak, ya. Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Di mana kita tahu? Rawi. Di rawi sering kita baca, An-Al-Qaib niyasar angka'ambil ahbar. Qala 'allamani abi tawrata illa sibran wahidan. Kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Falamma mata abi fatahtuhu. Faidha bihi nabiyun yakhruju akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ada di rawi ada. Dulu sebelum Nabi lahir, Bu, ada yang namanya Yasar, Bang. Yasar itu ahli Taurat. Dia hafal kitab Taurat. Makanya diajarin sama anaknya yang namanya Atok. Bu, oh RW. RW Atok. Gimana RW? Lalu bahasa kita begini nih, toh lu belajarin nih ya, kitab Taurat ya, sampai hatam total. Illa sibran wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak kunci rapat-rapat. Cuma anak lu kan dengar kata, Bang. Kalau kata bapaknya simpen, simpen. Bocah lu dengar kata, kalau kata bapaknya jangan, jangan. Diplototin sama orang tua tuh bapak. Anak lu mah ngelawan. Takut kita diplototin bapak. Bocah dulu. Kemudian sekarang, jangan kita melototin, Bang. Kita omelin, tenggorokan babanya di lomo. Maaf lu, Bang. Maaf lu, Bang. Nah, kalau bocah dulu ada dari kata, kalau ada bapaknya jangan, jangan. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal dunia, Yasar meninggal, itu kotak dibuka sama anaknya. Ternyata yang selembar itu, Bu, di dalam kitab Taurat tertulis bakalan datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama. Kalau meleset dan terancam, prediksinya tepat. Kalau kita prediksi kita meleset mulu. Kalau bapak-bapak lagi ngampul aja, bininya putih 9 bulan ngomong aja usap aja. Lihat ini bini-bini kalau beranak ntar pasti anak gua putih bersih kulitnya. Bapaknya emaknya putih. Eh mas keluar luntungnya. Prediksinya meleset. Prediksinya meleset. Ternyata begini yang ngidam ya orang naik bro. Kok terus hebatnya Nabi itu Zainal Abidin. Yang ketiga singkat lapar perut. Kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Di mana-mana musuh gak demen sama kita. Tapi Rasulullah musuhnya demen. Musuh kita siapa, Bu? Pak? Setan, jin, belis. Iya, orang dulu ngomong belis. Oh, jin. Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Suhad bin Qorib. Ini Suhad bin Qorib demen banget ngumpulin jin, Bang. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang disebut pemburu hantu kali. Jinnya banyak. Bukan pemburu hantu, tukang bohong. Narok jin masih ke botol. Kita kan banyak banget. Temennya dua, belakang gorong-gorong. Dua, dua, iya. Lalu kita pakai tangan, kalau gorong-gorong. Ini Suhaib bin Qorib, jinnya banyak banget. Tiga hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada baca selamat. Bushra lana nilal muna زال العناء وافى الهناء. Jin pada baca selawat. Suara dari Korim kaget, waduh jin gue stres ini. Siapa yang diselawatin, orang belum ada. Bayangin Nabi mau lahir, jin pada baca selawat. Maka kalau ada orang yang kaget depan murid, kaget depan selawat, itu orang manusia lebih jelek daripada jin. Kepala gerandong, gerandua, pembungi, kegelangan. Sudah goyang, goyang, goyang, goyang. Banyak parah. Banyak selawat, mbak. Selawat, mbak. Selawat. Makanya emak kita tuh orang tua lu ngkong kita berkah. Mama selawat gak pernah lepas. Lihat emak kita mau masak, selawat dibaca. Ya kan, mau nyuci, baca selawat. Emak kita mau selawatan dibaca, mau masak. Bikin sambel. Makanya orang lu masakan sedap-sedap. Orang lu mau masak kok api. Rambutnya cakep ditutup kayak gudungan. Maka jangan kejatuhan rambut masakannya. Sambil selawat ya nak goreng tempe aja pada selawat ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Enak selawatan orang-orang dulu. Keenakan baca selawat tempe nyangus. Terus lakinya makan marah-marah. Nyalu apa tempe angus? Ini gara-gara Muhaimin bang. Lakinya nanya Muhaimin orang mana? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh, lu goreng tempe sambil baca selawat? Iya bang. Mari gua makan tempe. Itu-itu gua makan tempe selawat. Enggak jadi berantem kok. Ini orang sekarang bang, perempuan belum masak, nyanyi, goreng tempe, nyanyi, rambut beriak, kokong bambu. Lagi udah pulang-pulang sambil goreng tempe nyanyi wanita mana meski tercahan bila suami ringan tangan kau siksa aku kau cerai aku setelah kau punya istri baru. Lakinya denger kagak jadi masak kompor ternyata di angin lagi. Diribut berantem kok. Gak bakal pakai selawat. Jadi adem kagak bakal ribut berantem sama laki kita. Ngomong aja sama laki bang, emang lu gede gak perlu dari mana. Ayo kita berantem. Tapi sebelum berantem selawatan dulu. Gak jadi berantem. Lakinya namanya Ahmad. Tutup aja mau gini ya. Ahmad ya Habib, Ahmad ya Habib. Gak jadi berantem kok. Gininya Rodia, lakinya Bayas. Rodia ya dawalaya. Agak jadi berantem kok. Jadi bawa marawis. Ya Allah. Ini maafin guru yang ngajak nenek-nenek buat awal. Ini salah undang ustaz kali orang. Ini masalah saya kok, salah panitia. Berani-beraninya yang undang ustaz PA begini. Oh, selawat mbak. Selawat mbak. Satu-satunya nabi, satu-satunya rasul, satu-satunya pemimpin dunia yang disebut namanya berpahala hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nabi kita Zainal Arbia. Yang kedua, oh benar-benar dah. Oh, bangku puncak naik pokok boy. Ya, baru kali ini bertamu ada bangku nggak ada meja. Itu bukan punya saya. Tidak tahu. Beli kamu tu. Saya sangat ada pada sekolah. Tidak apa bang. Okey. Terima kasih dulu ya. Kasih air begini bu, jadi kagak kerasa ustad. Tidak kerasa kayak dukun sembur. Tiba-tiba kedua keras. Aku gak waras pun. Ada bening banget lagi. Kita rencupang hidupnya kok.

yang ini namanya jari manis. Siapa jari manis? Jari manis simbol anak muda. Masa muda, masa yang paling manis. Biar butuh, tetap namanya jari manis. Bener, Bo? Yang ini kelingking, Bang. Siapa kelingking? Kelingking simbol kaum perempuan. Kaum wanita, dia kelingking simbolnya. Kecil tapi antep. Pinjam macam-macam sama kelingking. Udah mau nanya masuk dia, Pak Nita. Aku sama ibu begitu, malah juga nyambung. Kayak itu masuk, kelingking. Kopi masuk, kelingking. Di kampung saya ngecek ayam telur apa kagak. Bisa kurang pakai kelingking. Enggak mungkin pakai jempol. Boros. Kesian bola yang blendes. Ya, jangan tinggi benar-benar. 5-5-nya kalau kompak bersatu enak, Pak. Ada pejabatnya, orang kayanya, ulamanya, anak mudanya, kaum perempuannya bersatu kompak. Kita semuanya berjuang sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita kambing, ayo kita ngembek. Kalau kita jadi ayam, kita kudu kuruyuk. 5 jari ini hati-hati kelemahannya. Jangan sampai tahu musuh kita kelemahannya. Apa kelemahannya? Kelingking, kalau suit ketemu sama jempol, kalah jempol. Jempol pejabat. Kelingking, perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah huni di surga? Kelingking. Ibu Hawa rayu-rayu, ayo dong ayam be. Nikmat dong nikmat. Tuapin ya, tuapin, tuapin ya. Dirayu-rayu, akhirnya Nabi Adam mau kerayu. Makan buah huni, nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada jendolan di leher. Enggak percaya, ntar pulang pegang leher laki kita. Tanya pelan-pelan, Bang, ini buah huli ya? Kalau ibu Hawa makan buah huli gak nyangkut di leher. Leher perempuan licin. Nyampe di dada baru nyangkut. Alhamdulillah. Untung nyangkut di dada, Bo. Kalau nyangkut di dengkul, ribut, Bang. Anak nangis, tete-tete, gak kata ibu dulu. Sampai di dada baru terbelah dua. Alhamdulillah terbelah dua. Ya seimbang. Kalau satu ruang di dada kok ada tumor. Tuh bye-bye sama kelingking. Bye-bye sama kelingking. Aceh Fitri berhenti jadi Bupati Garut gara-gara angin jarang. Cuma kelingking kalau sulit ketemu tujuh baru kalah dia kelingking. Tujuh kan orang kaya. Makanya perempuan asal ngiatin detekok aja. Bener kok. Sebenarnya gak matre perempuan, Bang. Gak. Perempuan itu gak matre, emang udah bawaan lahir. Kodrat perempuan bawaan lahirnya 3. Cemburuan, emosian, mantan kita. Cemburunya bisa hilang karena dia ngaji, ada gurunya, ustadz yang ngajarin. Emosinya bisa hilang karena ada gurunya. Yang gak hilang mata duit. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Duit bisa nyari di mana aja, tahu. Duit apa nih, Bang? Duit sial. Lah kok sial, Bang? Iya, udah umpetin masih ketahuan. Enggak ngapa-ngapa, kok ambil aja. Ada yang nanya sama saya di pengajian kemarin. Ustaz nanya, ada apa, Bu? Saya mau bertanya sama Ustaz. Curhat dong, Ustaz. Curhat. Salah, kok. Bu. Bu. Ustaz, kalau laki kita pelit, terus gak, boleh gak duitnya kita colong? Boleh. Dulu, belum terjawab. Duluin aja, Bu. Kalau laki pelit, duitnya boleh aja, Bu, kita colong. Ada contohnya, umpama, ibu minta duit sama laki buat belanja. Bang, bagi kita pembun aja, Bang. Ya Allah, guru dari mana? Kita sendiri emang nyala jenggol, Bu. mana ini? Bentar duit mau gue minjem deh, sama pakai serem dulu gitu. Dia meleng dikit, dompetnya periksa. Pas kita periksa ada cepean, terbohong. Wah, cepean selembar, comot. Ambil, belanjain, abisin seratus saya. Beli lauk yang enak-enak semuanya, buat makan siang. Setengah 12 kan dia pengen makan. Nih, makan yang lapar nih. Why work semua yang ketanya? Lauk, enak semua makanan tuh. Yang seratus ribu itu tadi, abisin semua, kasih dia. Kaget dia. Katanya kamu punya duit, tapi lauk banyak banget ini. Alhamdulillah bang, tadi ada rezeki yang gak disangka-sangka. Enak bener nih bang, nih kalau masak. Alhamdulillah bang, bin haram enak bang. Gak dosa lah, kakek mau makan bareng. Kalau bapak-bapak duit gocap sengaja mah habis. Rokok, ngopi ya kok. Bapak mah duit gocap. Belajar di situ, jajan gocap di situ, kita di situ. Emang bapak. Bukannya ini senyap soalnya. Tengah aja kok. Saya angkat kok. Ya bu. Makanya istri yang soleha, gak punya beras, gak punya duit, gak pernah minta sama laki. Tuh hebatnya istri soleha. Ya ini mah gak caya. Kalau gak punya beras, gak punya duit, jangan minta sama laki. Minta sama Allah. Cuman ngomong aja di kuping laki. Laki nanti duduk sambil lewat, tombolnya di kupingnya. Ya Allah, masa gak ada beras, ya Allah. Praktekin besok boyak. Makanya kita ngaji ya, ilmu ada, ibadah jadi benar. Lima-limanya bersatu kompak, enak bang. Orang kalau kompak bersatu luar biasa. Turun rahmat dari Allah kita. Apa kata Allah? Falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khosirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, kita termasuk orang yang rugi. Dengan kita berjamaah kumpul malam ini, turun rahmat dari Allah, kasih sayang buat kita, dapat keuntungan yang kita raih. Malam ini kita dapat dua keuntungan. Ada untung yang kelihatan, ada untung yang gak kelihatan. Untung yang kelihatan kita dikasih snack, dikasih makanan, dikasih nasi. Malam ini kita makan, besok pagi juga kita buang. Masuk kita ke kamar mandi, kita nongkrong, apa yang kita ucapkan, kurelakan kita pergi. Bolo-bolo ditengok, baru jatuh langsung kita siram. Untung yang kelihatan segitu doang. Tapi ada untung yang gak kelihatan, dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim kita nyambung. Malam ini kita menatap wajah guru kita, almarhu ma'aman ahabba. Kita dikumpulkan bersama guru-guru, orang yang kita cintai. Di dunia kita cinta sama guru, nanti di akhirat kumpul sama guru kita. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya, yang gak punya guru mau kumpul bersama sama. Siapa yang menemenin? Gak ada yang nemenin, guru yang pada sayang cinta sama kita. Di akhirat guru dipanggil sama malaikat, guru cepetan masuk surga, pintu surga mau ditutup. Tahan dulu malaikat, menurut saya belum nyampe dari pedurenan. Belain guru, kata malaikat, udah kali ke surga duluan murid lu, dilihat ke surga sama guru, gak ada di surga. Guru protes dong, malaikat, mana guru saya? Kata gue ke surga duluan, saya lihat gak ada di surga. Malaikat ngomong, guru, mohon maaf, tempat cuma dua di sini. Kalau ke surga, neraka. Coba cek ke neraka kali. Dibela-belain sama guru, ya cek muridnya ke neraka. Pas sampai depan pintu neraka, itu guru, ada yang teriak dari dalam, guru! Dan dia kenal sama gurunya. Gurunya udah gak kenal. Udah pada angus. Bagaimana mana? Guru penasaran, korek-korek, dicoker-coker, kenal. Lah, lu roh. Lu gak apa di sini, roh. Lah, roh. Lu kan ngaji sama gua, roh. Kan jadi ngaji guru, cuma pulang ngaji guru, saya ngomong-ngomongin mulu, ya. Luar biasa kok. Nawar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya ini bukan di jalanan, bukan di angkot, bukan di mall, tapi di majelis. Ayo kita ngaji kumpul di pengajian bu. Berkah luar biasa. Orang yang ngaji kumpul di majelis salim rajin banget ngajinya pak. Masuk dalam kubur ditanya sama malaikat, marroh buka wa manabi buka wa makiblat buka. Manusia kagak jawab-jawab. Malaikat ambil pegel nanya. Laporan sama malaikat, ya Rob, orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya tanya, gak jawab-jawab pertanyaan saya. Siapa yang lu tanya? Allah, mana sih orang padurenan? Jangan, lihat lu, periksa masih hidupnya itu orang. Diperiksa masih hidupnya. Ternyata, Pak Bu, ini orang masih hidupnya. Ngajinya rajin banget. cuma diajarin sama gurunya kagak paham-paham. Tapi ngajinya rajin, gurunya belum datang di dalam duluan, temennya belum nyampe, dia nyampe. Speaker belum hidupin, dia hidupin, mic belum colok, dia colokin, gitu. Ambar belum dibelan, dia ambelan itu ambar. Ngajinya udah tol banget, cuma diajarin kagak paham-paham. Dipanggilin teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, ini hari pengajian ibu-ibu, Rodia, Romelah. Ini yang kita ngasih aja sih, kumpul. Majinya getol, rajin banget, cuma diajarin kagak paham-paham. Orang yang model begitu, kata Allah, malaikat, lu jangan tanya. Orang yang begitu dapat dispensasi, muktafar, keringanan, dispensasi dari Allah. Masuk dalam kubur, bebas pertanyaan kubur. Tiba gara-gara majinya getol doang. Dan terlalu udah mau jiping kayak lagi kubur, jindir, kayak sambil nyender, jiler, ganteng. Terusnya berkah luar biasa. Dan mudah-mudahan nih murid biar kelar ada hikmahnya, biar ada hartanya, biar ada bekasnya. Majlis Taklim syiar, musola kita syiar, pengajian kita syiar. Amin. Ya Robbal Alamin. Dah 11 lewat dikit ya kok. Saya udah lapar banget. Belum ada itu. Doain saya biar gemuk ya. Biar gemuk, biar sehat. Biar sehat kok. Iya. Ya, kalau dibuka gamisnya sama tiang tenda tentunya. Nah, begini nasinya, namanya juga atlet. Ya. Saya juga latihan atlet, antara tulang dan kulit. Senang banget ya. Nah, ini aja barangkali nggak bisa sampai mbak, mohon maaf banyak tawa ya po, tapi jangan diambil tawanya, hikmah yang diambil ya. Memang begini lagu saya, jangan sama saya ya po, selain panitia mau berani-berani yang undang saya begini, memang yang lagi PA-PA lagi ini ada, yang doain guru-guru kita semuanya biar pada sehat banyak umur, ilmunya berkah buat kita, diberikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita dan ilmu-ilmu beliau bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ini saja ibu bapak, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Saya mohon izin para guru, para kiai, malam ini masih ada satu lagi kok di situ acara tuh gimana? Gimana? Iya pojok sari, iya di pojok. Iya di situ kok. Ya, kapan-kapan ya kalau masih penasaran undang lagi. Ya. Kalau udah kapok jangan diundang lagi dah. Ya, panitia, ono saya bawa supir, ya mobil kuncinya sama dia dipegang. Ya. Kerja tuang remote-nya pakai masukin ke dalamnya kalau ada ya kalau ada bagaimana ke usaha itu juga kurang ingetin masih tahu doang kok udah siap semua saya emang gak ada amplop ceramah isinya juga gak perlu amplop gak perlu yang penting jumlahnya ya begitu ah dosa kok dosa jangan guru saya ngajar begitu bang. Kalau ada ustaz kiai ceramah minta dibayar dosa tuh kiai. Lebih dosa lagi undang kiai kagak bayar ini. Jadi agak bercanda ini mak ya, dedeknya. Maafin semua ya po, dah. Saya isi dulu para guru pamit ya. Sendal di mana mak? Sendalnya ada tengah mak. Ya kayak ini aja barangkali yang gak bisa sampai banyak kurang banyak salah ya po. Mohon maaf maksud hati memeluk gunung apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian. Kalau ada jarumnya patah jangan disimpan di dalam mangkok. Kalau ada kata-kata saya salah silakan laporin sama Ahok. Ini aja dari saya ya bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.